Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala amtaril fadli wal rahmah. أرسل إلينا حبيبه المصطفى معدن الرحمة وأمته خير الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نهوذ في يوم القيامة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الذي أنقذنا من الضلالة وهدانا بعد الجهالة وأبعدنا من الظلمة. اللهم أدم صلواتك وأزكى تسليماتك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وأصحابه ومن سار بأحسن مسير، وعلينا معهم وفيهم. يا علي يا كبير، يا لطيف يا خبير، يا سميع يا بصير، يا أرحم الراحمين. أما بعد، hadirin hadirat wabilkhusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, wabilkhusus al-khusus guru-guru kita bersama yang telah meninggalkan majlis, Habib Saleh wal Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad al-Habshi wal Habib Hamid bin Syekh al-Haddad, Habib Shawq bin Syekh al-Haddad, Habib Faik al-Junaid wal Habib guru kita Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, mata'anallahu wa iyahum bituli hayatihim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur semuanya, berikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan badan ruhaninya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga sahibul baitul hajah akhina al-fadil Ustaz Yudi. Yudi namanya yang sempurnanya belum kenal-kenal dari dulu. Yudi Muhammad Yazid. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam dirinya, keluarganya, keluarga besarnya, tetangga-tetangganya yang masya Allah dengan lapang hatinya memberikan jalan, berikan buka rumahnya. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmah, limpahan maghfirah, limpahan hidayah, limpahan taufik. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, peringatan-peringatan maulid sudah sampai di penghujung Rabiul Awal. Dikit lagi maulid-maulid besar di Jakarta, dimulai dari Habibana Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung, terus sampai para habaib-habaib besar di kota Jakarta. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur bisa hadir ke tempat-tempat para habaib-habaib kita dan para ulama-ulama besar kita yang mengerti, yang mengajarkan, yang mendidik kita duduk di majlis seperti ini. Berkahnya mereka kita kenal. Kalau kita jauh-jauh kita meneladani sepak terjangnya Nabi besar Muhammad, para nabi, para aulia, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita langkah demi langkah kita lihat orang yang di atas kita dulu, orang tua kita, njin-njin kita, para kakek-kakek kita, bagaimana suri tauladan kita diambil, yang kita ambil dari mereka semua, yang mereka bersambung silsilahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin keluar dari jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh para ulama, lan tasluh amru hadhihi al-ummah, lan yasluh amru hadhihi al-ummah illa bima salahat awailuhum. Ini saya belum dapatkan hadisnya, mungkin nanti tanya Habib Ahmad. Ini hadis saya dapatkan perkataan para ulama. Lan yusluh amru hadhihi al-ummah illa bima saluhat awailuhum. Tidak akan baik keadaan umat ini melainkan mengikuti orang-orang yang baik, orang-orang terdahulunya. Kita lihat orang tua kita aja deh, antara maghrib isya apa yang mereka kerjakan. Baca Yasin, baca Ratib, baca zikir-zikir, ini sudah mulai-mulai habis, mulai-mulai berkurang, mulai-mulai pudar. Alhamdulillah dengan semangatnya anak-anak muda sekarang, masya Allah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Mustafa mengatakan, dulu anak-anak muda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu ini juga sumbernya saya ngambil dari kitab sirah fiqh sirah Imam Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para pemuda. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bi'tsah dinobatkan sebagai nabi dan rasul umurnya 40 tahun. Sayyidina Abu Bakar 37 tahun, Sayyidina Umar 27 tahun dan banyak para sahabat umurnya pada muda-muda. Mudah-mudahan anak-anak muda sekarang juga bisa membangkitkan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati-hati umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buat majlis seperti ini, duduk di antara maghrib dan isya, baca kitab-kitab salihin, baca dengan mutalaah dengan para guru-guru yang bersandar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanad mereka. Ilmu jangan ngambil sembarangan, jangan ngambil pada bukan orang-orangnya yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Sirin mengatakan, sering kita dengarkan, ala inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Tahuilah bahwa ilmu kalian yang kalian dapatkan adalah agama pegangan buat kalian. Panduru amman ta'khuduna dinakum. Maka hati-hati lihat siapa yang kalian ambil. Guru-guru mana yang kita jadikan pedoman kita di dalam keilmuan kita. Banyak dari orang-orang sekarang otaknya sudah dibalik oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengembar-gemburkan popularitas gelar yang tinggi-tinggi, sedangkan syurutul wudu, hal-hal yang wajib, yang fardu ain, dia lupakan di hati, dia lupakan untuk kehidupannya. Wal iyadhu billah, orang-orang begini nanti di hari kiamat dia akan nyesal senyesal-nyesalnya. Apalagi kalau ditinggalin keluarganya, kerabatnya enggak ngerti sama sekali tentang umur syariah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah rajulun lam yubali bi jahalati ahlihi. Orang yang paling keras diadab di hari kiamat, seorang yang tidak peduli dengan kebodohan keluarganya. Orang sekarang ini jahal ini memang, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sebab dunia yang sudah begini fenomenanya, banyak musibah, banyak segala bala, banyak segala bisikan-bisikan hawa nafsu yang terserang, dijangkit oleh orang-orang yang kayak kita nih, masih imannya naik turun, masih belum kuat, belum matang, belum sampai ke tingkatan yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisikan dunia, daya tarik dunia mengakibatkan semuanya terbawa oleh perbuatan-perbuatan wal'iyadu billah, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya, kalau dihitung-hitung, kata Habib Abdullah bin Haddad, kalau dirinciin, diambil garis besarnya, sebabnya empat. Yang pertama kebodohan, al-jahal. Ini bodoh nih, kata Imam Ghazali, bodoh ada orang yang bodoh beneran, enggak tahu sama sekali. Ini paling gampang. Orang seperti ini namanya jahal mahab. Orang yang bodoh enggak tahu sama sekali, tinggal cari guru yang ngerti diajarin, selesai. Tapi ada orang yang mutajahil, orang yang tahu tapi enggak mau tahu. Namanya nih masa bodoh. Orang Indonesia bilang masa bodoh. Orang masa bodoh dah. Orang mau bilang apa? Dia tahu. Salat tahu, cara berwudu faham, wajib puasa tahu, segala urusan-urusan yang wajib buat dirinya dia faham. Tapi di masa bodoh. Ini mutajahil ini. Oh, Habib Umar dalam kitab Gabasun Nur mengatakan orang ini jahlum bal. Orang jahil tapi sesat dia. Menyimpang dia. Kenapa? Karena mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibawa dari masa kecilnya sampai tumbuh dia dalam lingkungan yang kurang baik, keadaan yang tidak baik, sehingga sulit untuk dia lepas dari hal-hal yang sudah kebiasaannya dia yang tidak baik tersebut. Orang tersebut lebih berat daripada orang yang bodoh benar-benaran. Mesti kita lempengin dulu nih arahnya ini. Ada wal'iyadu billah jahlun murakab, atau ini dinamakan oleh Imam Hasan Asy-Syadzili ajhalul jahilin, orang yang paling bodoh. Siapa dikatakan oleh Syekhna Syekh Hasan Abi Hasan Asy-Syadzili ajhalul jahilin man arafa rahmatullah sa'ata rahmatillah jara'atan fi ma'siyatihi. Orang yang paling bodoh, orang yang tahu luasnya rahmat Allah, dia nekat buat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang diibaratkan oleh Habib Umar guru kita di dalam Gembesun Nur, dia bukan bodoh aja. Jahlun balun fasik. Udah dia bodoh, dia sesat, fasik lagi dia. Keras dia. Tengkal kalau orang Betawi bilang. Wah, kalau kita bilang nenek minya amat bodoh. Amat bodoh nih. Oh tadi bodoh amat, sekarang amat bodoh dia. Yang masa bodoh itu bodoh amat. Yang terakhir amat bodoh dia. Dia tahu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap nafas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, dia berani bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang amat bodoh. Dikatakan balun fasik. Orang yang begini lebih berat lagi. Kenapa? Dia cengkal. Dia merasa dirinya benar. Dia udah tahu salah tapi merasa dirinya benar. Kalau bahasa Imam Ghazali, jahlun murab. Orang yang jahil berlipat-lipat jahilnya. Ada yang lebih parah lagi nih. Ini si Abu Jahal. Ini Abu Jahal adalah orang yang waliyadu billah jahilun balun fasikun syirir. Udah dia bodoh, dia tersesat, cengkal ame pendapatnya dia, merasa benar, dia ngajak orang untuk sama-sama seperti dia. Ini Abu Jahal, atau kalau kita bilang golongan Dajjal, ulama busu dia. Waliyadu billah min dalik. Mudah-mudahan enggak ada di sini orang-orang yang begini, empat orang ini nih. Keluar dari majelis Ustaz Yudi dengan guru-guru beliau, Ustaz Habib Ahmad bin Novel bin Jindan dan para ulama-ulama yang lain yang gembleng kita, enggak ada ini penyakit bodoh ini. Ini penyakit bodoh, kata Habib Abdullah Haddad, orang tersebut waqi'un fil maksiyah sya'a am aba. Dia pasti jatuh ke maksiatan, dia tahu atau dia enggak tahu. Wal iyadu billah. Yang kedua adalah orang yang tulul amal. Orang yang panjang angan-angan, besar ambisi, kemampuan kagak. Orangnya dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, yastashiru tulul muddah fid dunya. Dia merasakan dia bakal panjang umurnya di dunia hidupnya. Orang yang punya perasaan seperti ini, wal iyadu billah, pasti terlempar dirinya ke dalam ajakan-ajakan duniawi yang menggiurkan di depan matanya. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanju awwalu hadhihi al-ummah bi ghasril amal wazuhd fi dunya wa yahlak akhiruha bitulil amal wal hirs fi dunya. Selamat orang-orang terdahulu dari umatku ini dengan sedikit dia punya angan-angannya dan zuhud fid dunya, dengan berusaha keras mengeluarkan kecintaan dunia dari hatinya. Enggak ada dunia di hatinya, ada di tangannya, ada di kakinya. Dia boleh injak-injak tuh dunia, boleh atau dibagi-bagiin dengan orang lainnya. Mudah-mudahan sifat ini akan tumbuh di majelis-majelis kita. Orang-orang sekarang ngajak waliyadu billah untuk memakmurkan dunia. At Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itul bikhli kharabid dunya la'anallahu man ya'muruha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kecintaan dunia di dalam hati. Maka Allah laknat orang yang memakmurkan kecintaan dunia di dalam hati-hati umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau bicara dunia kelihatan deh. Kalau mau tahu ciri-cirinya udah bicara dunia enggak habis-habis tentang dunia dibahas sama dia. Oh, ditanyain salat jamaah, siwak, surutul wudu, enggak paham. Bangun malam enggak pernah dia. Salat duha enggak pernah ngerjain dia. Qiraatul Quran jauh dia. Oh, ini orang nih udah kebablasan dia. Waliyadullah, penyakit tulul amalnya banyakkan di dalam dirinya dan keras terhadap dunianya, amat rakus terhadap dunianya, keras dalam hatinya. Bahaya orang seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah wa yahlak akhiruha bil hirs fid dunya, dengan tamak rakus pada hidupan dunia, wa tulul amal, dan panjangnya angan-angan. marhaban bil ghaib dan marhaban bis salat. Allahumma rabbana la ilaha illa anta ala salahi falahi. Allahumma Allahu akbar la ilaha illa Allah. Kemudian Al Habib Abdullah bin Al Haddad mengatakan wa aklu syubhah wal haram. Orang yang makan syubhat, orang yang makan haram, siap-siap dia pasti terjun kepada kemaksiatan, pasti terbawa dengan iramanya dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala al-haram asad jawarihu sya'a am aba. Orang yang makan dari makanan yang haram akan bermaksiat tubuhnya mau atau tidak dia. Dipaksa tubuhnya buat wal iyadzubillah ikutin daripada hawa nafsu perutnya. Guru kita Habib Umar mengatakan di dalam kitabnya beliau, penyakit al-batn ma'dinul adwa wa manba'us syahawat. Perut ini sumbernya penyakit, wa manba'us syahawat, sumbernya syahwat. Dari mulai syahwat makan timbul syahwat kemaluan, dari timbul syahwat kemaluan pengin nyari harta yang banyak, syahwat jam'ul mal wal jah. Kemudian syahwat untuk punya kedudukan, sampai dia waliyadubillah pada puncaknya pada syahwat fir'auniyah, syahwat mendewakan dirinya kalau bahasa Indonesianya, mentuhankan dirinya. Waliyadubillah min dalik, mulainya dari apa? Dari perut. Maka mudah-mudahan Allah jaga perut kita. Paling gampang ulama-ulama kita akhir zaman sekarang, Habib Alwi mengatakan kul ya waladi basmil wa akhir bil hamdalah. Baca bismillah awalnya, baca akhirnya hamdalah. Allah jaga insyaallah perut kita dari yang haram. Tapi siapa yang makannya ingat-ingat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah fi awalih wa yahmadullah fi akhirih. Allah girang kalau seorang makan makanannya dia baca bismillah di awalnya, ditutup dengan pujian kepada Allah subhanahu wa taala. Allah ridha kepada itu orang dengan makanan yang dia makannya. Tapi ajaran-ajaran seperti ini sudah mulai kurang. Mudah-mudahan Allah hidupkan. Man ahya sunnati inda fasadi ummati walahu ajru mi'atu syahid. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku telah banyaknya umatku dalam keadaan rusak, enggak ngerti, enggak tahu, enggak peduli, ngacuhkan, meremehkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahu ajru mi'atu syahid. Baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Bahkan di dalam riwayat lain, baginya pahala 50 daripada sahabatku Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat umur kita, dijaga majlis-majlis taklim kita, dimakmurkan dengan maulid-maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi mengingatkan kita tentang sirahnya Nabi, mengingatkan kita tentang akhlaknya Nabi, mengingatkan kita tentang ilmunya Nabi, mengingatkan kita tentang adab-adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita keluar dari maulid Nabi, lupa lagi dengan sirahnya Nabi, lupa lagi dengan akhlaknya Nabi, lupa lagi dengan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak peduli dengan keadaan-keadaan umat di sekeliling kita, berarti belum berhasil kita datang ke maulid. Maulid mengingatkan kita untuk menghidupkan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di diri kita, keluarga kita. Siapa yang baca dari mulai awal Ramadan, awal Rabiul Awal tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak anaknya yuk baca sirahnya Nabi, bagaimana wiladahnya Nabi, bagaimana waktu kelahirannya Nabi. Begitu dahsyat Allah berikan sambutan-sambutan, begitu mewah Allah berikan. Fahtazzal arsyu tarapan wastibshara wazdadal kursiyu haibatan wa wadara. Semua sambutan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Islam enggak tahu tentang Islam, enggak tahu tentang iman, enggak tahu tentang Quran, enggak tahu tentang hadis, melainkan dimulai dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang alergi dengan bahasa maulid, kita ganti baca sirah, baca sejarah. Kita enggak fanatik banget dengan kata maulid, kita enggak perlu fanatik. ihtifal maulid, di dalamnya ada sirahnya Nabi, di dalamnya ada irsyadul ummah, di dalamnya ada ta'libun nubuwah. Itu ihtifal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mesti kita ihtifal maulid dengan harus membaca kitab maulid, walaupun ini adat yang sudah dibawa oleh para ulama-ulama kita. Kata tarik man tarakal adah, tarkul adah adawah. Orang kalau kebiasaan ditinggalin, enggak enak kelihatannya, banyak yang musuhin, banyak yang lihat dengan pandangan sinis dengan kita. Ini adat orang-orang Jakarta, adat orang-orang Jawa, adat orang-orang Indonesia. Oh, udah bulan Rabiul Awal, megah mereka, tumpah ruah dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana-mana tempat, apalagi tempat-tempat orang-orang besar yang Allah subhanahu wa taala menurunkan segalanya di tempat-tempat para aulia-aulia Allah subhanahu wa taala. Pantas kalau dengan perayaan-perayaan tersebut kita hadir untuk syukur terhadap izharun ni'mah iwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menampakkan rasa syukur kita tentang dahirnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syariat Islam mengajarkan kita tentang akikah, syariat Islam selalu mengajarkan kita menampakkan nikmat, menyembunyikan musibah, menyembunyikan husnul musibah, menyembunyikan kesedihan dari musibah yang datang. Itu syariat Islam. Makanya akikah diajarin. Ketika akikah, sembelih kambing, bagi-bagiin orang-orang, kasih makan orang-orang. Apa? Idharun nikmah liwiladatil walad, karena anak kita baru lahir. Adapun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada perintah kita untuk berhambur-hamburan dengan menangis-nangisan, mukul-mukul dada, waliyakubillah, enggak tahu jalannya siapa diambil, main tusuk-tusukan, na'udzubillah, waliyakubillah. Ini ajaran enggak dibawa oleh para salaf kita. Salaf kata ngajarin idharun ni'mah. Masalah musibah, huzun diantara umat yang terjadi musibah, hendaknya disembunyiin, dikerem sendiri medirinya, jangan dibuka-buka sama orang lain. Adapun musibah-musibah yang turun sekarang-sekarang, ini musibah zahir, siapapun akan terkena, penyakit akan terkena siapa aja, yang soleh, yang taleh, yang kafir, yang mukmin. Musibah yang kelihatan mata ini kecil Allah Taala, yang ditakutin oleh para ulama, musibah yang terkena hati kita, ruhani kita, sehingga dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, naudzubillah min ghadabillah. Ini musibah yang paling besar, yang waliyadzubillah dijaga dengan banyaknya maulid-maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid Nabi bukan orang-orang kerucuk. Saya kadang-kadang gahar juga nih, bahasanya jadi agak nyimpang sedikit nih. Bukan orang-orang yang sembarangan yang ngarang-ngarang maulid. Al-Hafidh Ibn Kathir, Al-Hafidh Suyuti, Al-Hafidh Iraqi, Al-Hafidh Al-Harawi, Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh Ibn Jauzi, Al-Hafidh Mubashir At-Tarrazi, Al-Hafidh Ad-Diba'i, banyak lagi hafidh. Gelar hafidh dikatakan oleh ahli hadis adalah orang yang menghafal 100,000 hadis sanadan wa matanan. Sanadnya dihafal, matannya dihafal. Itu baru digelarin hafidh. Banyak di antara mereka yang ngarang-ngarang kitab maulid, tapi memang yang banyak dikenal di kota Jakarta khususnya Ad-Diba, Barzanji, Saraful Anam, Maulidul Habsyi, Maulid Diyaul Lami yang sekarang-sekarang mulai menebar dimanapun penjuru dengan bacaan-bacaan, dengan irama-irama yang sudah banyak lantunannya, cara-caranya. Itu hal biasa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian aja di hadapan Rasulullah, banyak yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Zuhair, Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Abbas, Hasan bin Thabit, semua muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Najjar, wala al-Badru alaina, semuanya muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Ka'ab bin Zuhair, dia mengumandangkan 100 mungkin lebih bait syair, banat su'ad wa dalbil yawm matbulu, nampak kegembiraan dan hatiku saat ini seperti terhun hujan. sampai dia sempurnakan dia gosidahnya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil abaahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserahkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Girang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hal itu dilarang menabi, Nabi enggak bakal kasih selendang. Nabi udah bakal cetot di awal-awalnya. Enggak usah dipuji-puji. Lagi dalil yang mereka bawa orang-orang yang alergi, la taturuni kama atra'atin nisa bin Isa bin Maryam. Wa ana Abdullah wa rasuluh. Innama ana Abdullah wa rasuluh, di dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan ini salah dalil. Dalilnya salah. La taturuni kama atra'atin nisa Isa bin Maryam. Jangan kau puji puji aku seperti orang-orang Bani Israel muji Isa ibn Maryam adalah apa? Talithu thalatha, anak Tuhan. Gak ada ahlu sunnah dari awal kita kenal sampai sekarang bilang Nabi Muhammad anak Tuhan, gak ada. Dalilnya ngaco dia. Mulai bahas, udah mulai maulid gak kena masalah-masalah. Iya, kenapa di Rabiul Awal? Kenapa di hari Senin? Kenapa pakai giam? Ada aja orang kalau udah sifatnya kayak laler, nyarinya kotoran aja yang jelek-jelek, yang kagak-kagak aja dibawa, mau nyari kesalahan orang aja. Wal iyadzu billah, masalah diri. Setiap hari Senin anak-anak kita disuruh diri kita enggak salahin. Setiap Senin bendera, bendera tiang, bendera doang ada merah putih. Kenapa lambang Indonesia, lambang negara, kita wajib, kita suruh anak kita menghormatin, ngagungin. Kenapa lambang agama kita, lambang zuhur rahmah Allah subhanahu wa ta'ala, kita enggak boleh diri. Ibn Subki ketika dengarkan kasidahnya Busiri, galilun fi galilun limadhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khattu min khattu bidzahabi ala warakin man khatta ahsana min kutubi wa antan hadal ashraf inda sama'ihi qiyaman sufufan wa juthiyan ala rukabi. Imam Subki langsung bangun, semua orang-orang majlis ngikutin Imam Subki bangun semuanya. Fahasalal unus fi dhalikal majlis, dapat ketentraman, kenyamanan, orang-orang girang karena melihat Imam Subki bangun ketika dibacain gasidahnya Al-Busiri, qalilun limadhil Mustafa al-khattu min al-khattu bidh-dhahabi. Sedikit pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ditulis dengan tinta emas, ala warakin man khatta ahsana min kutubi, di atas lembaran-lembaran orang yang pandai menulis dalam tulisan-tulisan mereka. Wa antan hadal asyraf inda sama'ihi, bangkitlah orang-orang yang mulia ketika mendengarkan pujian-pujian kepada Rasulullah, qiyaman sufufan aw juthiyan ala rukabi, berdiri berbaris rapi, atau dia dengan, kalau enggak bisa dengan telapak kakinya, dia bangun dengan apa, dengkulnya dia bangun, menghormati daripada syakhs takhsis suarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sanna ahlul ilmi wal fadli wal tuga qiyaman qiyaman bihusni adabin wa im'ani ala takhsis suarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadirun ala takhsis suarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di situ dikatakan oleh Imam Suyuti, waqad sanna ahlul ilmi, orang-orang ulama, orang-orang yang punya ilmu, wal fadli wat tuga, orang-orang mulia zaman-zaman dahulu, dan orang-orang pembesar-pembesar ahli taqwa, mengajarkan kita, mendidik kita untuk bangun ketika kita dengar maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ memang tidak ada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bangun. Makanya dikatakan oleh Imam Suyuti, ahlul ilmi wal fadli wal tuga. Tapi semuanya orang-orang berilmu, yang bukan orang-orang recehan, yang bicara bukan orang-orang sembarangan, yang mereka pasti dapat pintu silsilahnya, dalil-dalilnya, walaupun dengan istimbat-istimbat mereka, bagaimana tadi yang dikatakan oleh Imam Busiri, cukup kata para ulama dengan giamnya Ibn Subki ketika bangun di majelis maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya mengajarkan kita semuanya adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan jasad dan ruhnya, ini kesalahan yang banyak diambil oleh orang-orang awam, bahwa ketika bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hadir dengan jasadnya dan ruhnya. Tidak demikian. Wangi-wangian untuk datang, bahwa menyambut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan jasad dan ruhaninya, walaupun ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqah, saat dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, kama dikatakan oleh Salman Al-Farisi, arwahul mu'minin fi barzahin min al-ardi tadhhabu haitsu syaat. Arwahnya orang-orang yang beriman di barzahnya di dalam bumi, tadhhabu haitsu syaat, dia pergi ke mana dia mau. Itu orang-orang yang beriman. Bagaimana dengan magamun nubuwah? Bagaimana dengan sayyidul mursalin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti saat kita memberikan salam pun dijawab langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di dalam majlis seperti ini, girangin hati orang, undang para ulama, kasih makan orang banyak, ini termasuk daripada izhar syukur di ni'mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah, dan pasti balasannya lebih, pasti balasannya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua yang hadir, anak kita, keturunan kita, tetangga-tetangga kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lagi kesusahan, yang lagi terkena musibah-musibah, Allah angkat musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan selawat yang diajarkan oleh guru kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala, niatin di dalam hati kita, kita jangan pelit buat diri kita aja, ajak di dalam doa kita semua orang yang kita cintai, semua orang yang kita kenal atau orang yang belum kita kenal, yang insyaallah dapat hidayah dengan maulid-maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna wa kalimatikat tammat ala 'abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa asy-syarif al-dhar karim istifad 'abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-badad wa ikhwanihi min an-nabiyyin wa alihim wa ashabihim wat-tabi'in an tughith al-muslimin أن تغيث المسلمين أن تغيث المسلمين تلطف بما جرى فيه بما جرت به المقادير وأن تلطف بهم فيما تجري به المقادير وأن تلطف بهم فيما تجري به المقادير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير فرج كروبهم تكشف السوء والضر عنهم يا قادر يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب